tahun lah denai nanti, dan siram bunga patang jo pagi. Tapi apa nanti jadi dia oi, bunga dan siram kambang tak jadi. Bamulo cinta tumbuh di hati, adia bajanji nakabah pisah lagi. Tapi apa nanti jadi dia oi, saban apa dia hati didutoi. Apa salah denai dia kandung, apa dosa denai batin akan mengapinangan urang dan batarimo tak saro. Hilang dinan kalam itu biasa, tak jua dinan tarang hati taibo kamano malu. Dia kandung kadenai ba Bamulo cinta tumbuh di hati, adia bajanji nakabah pisah lagi. Tapi apa nanti jadi dia oi, saban apa dia hati didutoi. Apa salah denai dia kandung, apa dosa denai batin akan mengapinangan nurang dan batarimo tak hijau denai. Dia kasansaro hilang dinan kalam itu biasa, tak jua dinan tarang hati taibo kamano malu. Dia kandung denai bau kamano malu, dia kandung.